آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإخواتي في الله والأمهات، حفظني وحفظكم الله. Pada kesempatan kali ini kita tidak melanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Aqidah Tauhid lil Alamatil Fauzan hafizahullah taala. Namun sebagaimana yang telah disampaikan kepada secara khusus auliyaullah kepada wali santri, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan beberapa nasihat atau jihad secara umum kepada ikhwah dan secara khusus kepada auliyatullah. Hadza taujih atau pengarahan ini juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, begitu pula Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allahu laka wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad kataba Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Abdullah bin Abbas, dulu aku pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada dirimu beberapa kalimat, beberapa hal. Ihfazillaha yahfazuka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan kepadamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya engkau akan dapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau hendak meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau hendak meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan pahamilah, ketahuilah, sesungguhnya seluruh umat, kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepada dirimu dengan satu hal, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat untukmu sedikitpun, kecuali yang memang Allah subhanahu wa ta'ala telah tuliskan untukmu. Begitu pula kalau seandainya mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, membahayakan dirimu dengan satu hal, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk memudaratkanmu sedikitpun, kecuali yang memang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena-pena takdir telah diangkat. Begitu pula tinta-tinta di shuhuf, di lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan kata beliau hadisnya hasanun sahih. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika itu, di mana ketika itu Ibnu Abbas masih dalam keadaan kecil dan kondisinya ketika itu Ibnu Abbas berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membonceng. Maka dari hal ini bisa kita petik faedah, di mana yang pertama menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin secara umum. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang gengsian untuk berbaur, bergabung dalam istilah kita bermasyarakat kepada kaum muslimin secara umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa dan tidak gengsi untuk membonceng anak-anak kecil belakang beliau. Dalam kondisi, dalam keadaan beliau adalah seorang pemimpin, waliul amr. Berbeda halnya dengan ulatul umur fi zamanin al-an. Berbeda halnya dengan kalau kita melihat orang-orang yang berharta ataupun memiliki kekuasaan, banyak sekali di kalangan mereka yang memiliki sikap eksklusif, ingin untuk diperlakukan dengan spesial, tidak ingin diperlakukan atau disikapi dengan sikap biasa sebagaimana yang lainnya. Bahkan sangat antipati sekali dengan berbaur, bergabung dengan masyarakatnya. Namun beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kesehariannya beliau sederhana. Beliau juga berbaur dengan kaum muslimin, bahkan tidak gengsi untuk beliau membonceng, membantu, melayani kaum muslimin yang lainnya. Oleh karena itu, beliau alaihi salatu wasallam sangat dicintai oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, dan justru yang seperti ini, yakni sikap yang seperti ini, sikap tawadhu, sikap rendah hati yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat diagungkan dan sangat dimuliakan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Begitu pula di dalam hadis ini juga kita bisa petik faedah bagaimana ihtimamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak kecil. Beliau alaihi salatu wasallam juga memberikan pengarahan, memberikan bimbingan kepada anak-anak yang umurnya masih kecil. Diperhatikan, bukan orang yang acuh dan tidak peduli dengan anak-anak kaum muslimin. Dan itu nampak dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas pengarahan ilmu tauhid, keimanan kepada Ibnu Abbas semenjak beliau dini. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak kecil, wala syak, sangat tidak diragukan bahwasanya pendidikan anak sejak kecil dengan pendidikan yang baik, tarbiyah yang hasanah, ini sangat memberikan athar yang kuat kepada anak-anak. Karena anak-anak, sebagaimana telah kita ketahui bersama, mereka memiliki potensi yang kuat, besar. Mereka masih bersih. Sehingga apa yang diarahkan, dimasukkan, dan ditanamkan kepada mereka itu lebih kuat dan lebih tertancap kepada mereka dibanding ketika pengarahan dan arahan pendidikan tersebut baru diberikan setelah mereka masuk ke usia remaja atau usia yang lebih tua. Oleh karena itu, sebagian orang mengatakan mengukir ilmu semenjak kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Artinya sulit hilang. Ketika ditanamkan ilmu agama yang baik, pendidikan yang bagus semenjak mereka kecil, maka ini memberikan asar yang sangat baik untuk kedepannya. Walaks, begitu pula sebaliknya, ketika semenjak kecil mereka tidak dilatih, tidak dididik, dan tidak diberikan pendidikan dan pengajaran yang baik, hal ini akan tertanam dan terpatri kepada mereka dengan sangat kuat. Terlebih dan secara khusus ketika mereka terdidik di tempat-tempat pendidikan yang banyak kemungkarannya. Tidak dididik dengan pendidikan sunnah. Entah itu banyaknya musik, atau ditanamkan kepada mereka kebitahan-kebitahan. Karena memang tempat pendidikannya bukan pendidikan ahlus sunnah. Sehingga mereka tidak terikat dengan metode dan manhaj salafina salih di dalam mendidik anak. Sejak kecilnya mereka sudah terdidik dengan kemungkaran-kemungkaran, kebitahan, pemikiran sesat, ataupun lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, karena memang itu hal biasa bagi mereka. Sehingga ketika dari kecilnya mereka sudah seperti ini, maka akan sangat sulit sekali hal ini untuk dibersihkan. Hal ini akan sangat sulit sekali untuk dibersihkan. Sulit untuk anak ketika sudah mulai senang, terikat, dan mulai terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu. Kita mau membersihkannya, kita mau mengarahkannya ke tempat yang benar, ke tempat yang bagus. Ini akan semakin sulit. Nah, maka dari hadis ini sekali lagi bisa dipetik faedah bagaimana Rasulullah SAW memberikan inayah, memberikan perhatian yang khusus kepada as-sighar, kepada anak-anak kecil. Dan di antara asar pendidikan Rasulullah SAW di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik Ibnu Abbas semenjak kecil dan ketika beliau dewasa, beliau menjadi turjumanul Quran, menjadi ahli tafsir dari kalangan para sahabat, menjadi ahlul ilm. Selain dengan sebab ba'dallahi subhanahu wa ta'ala, pengarahan pendidikan dari Rasulullah SAW yang baik, yang bagus, pendidikan yang murni semenjak dini, semenjak kecil, begitu juga dengan sebab doa dari Rasulullah SAW kepada beliau, kata Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas pemahaman fikih di dalam ilmu agama. Dan ajari kepada beliau at-ta'wil, yaitu tafsir, untuk memahami makna Al-Quran. Dan doa Rasulullah SAW mustajab. Oleh karena itu, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dewasa, beliau menjadi turjumanul Quran. Orang-orang mendatangi beliau radhiyallahu taala anhuma dari segala penjuru. Banyak orang-orang yang belajar menimba ilmu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan sebab berkahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula pengarahan yang baik dari beliau alaihi salatu wasallam. Dan dari sini pula kita bisa petik faedah juga, selayaknya bagi kita untuk anak-anak kecil, terutama dan secara khusus anak-anak kita, sering kita doakan, sering kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak kita mendapatkan hidayah, taufik, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan seringnya kita berdoa, maka ini diantara sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabai doa kita. Maka tentunya akan membuat kita senang, bahagia ketika melihat anak kita menjadi seorang yang faqih, menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang mustaqim ala dinillahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebanggaan tertinggi bagi orang tua ketika melihat anaknya sukses, dalam arti sukses dalam hal agama. Mereka menjadi anak-anak yang mustaqim, memiliki akhlak yang karimah, memiliki akidah yang lurus, mandat yang kuat. Seorang alim, seorang faqih yang ilmunya diserap, diambil oleh banyak orang, berkah. Nah, tapi tentunya hal-hal yang seperti ini tidak akan mungkin terrealisasi kecuali dengan usaha. Kita perlu memiliki peran, perlu memiliki andil dalam hal ini. Di antaranya adalah kita selalu memberikan pengarahan yang baik, selalu memberikan pendidikan yang bagus untuk mereka, serta mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Dan jangan sampai ketika kita mungkin terlewat emosi, terlewat marah kepada anak, mungkin kita melihat 1-2 kali anak nakal, anak melakukan kesalahan, anak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua, kemudian muncul sumpah serapah, muncul doa-doa yang tidak baik. Karena ucapan-ucapan yang seperti ini bisa jadi menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang dia ucapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang dia ucapkan kepada anaknya dari doa-doa yang buruk, ucapan-ucapan jelek, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekali lagi wajib bagi kita untuk mendoakan dengan doa-doa kebaikan kepada anak-anak kita, dan kita dilarang untuk mendoakan jelek atau mendoakan hal-hal buruk kepada anak kita. Mendoakan laknat, mendoakan na'am kejelekan-kejelekan kepada anak-anak kita. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW berkata, "Ya gulam inni u'allimuka kalimat." Wahai gulam, wahai anak kecil. Dan ini panggilan yang menunjukkan syafaqah, menunjukkan rasa kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada anak-anak. Bagaimana Rasulullah SAW dalam konteks ini memanggil anak-anak dengan ucapan-ucapan yang bagus, dengan panggilan-panggilan yang baik. Nah, panggilan-panggilan yang baik seperti ini, la syak, sangat tidak diragukan menjadikan anak itu senang, cinta kepada kita. Berbeda halnya ketika kita mengejek atau memanggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, ini akan menjadikan anak itu tidak suka kepada diri kita. Kata Rasulullah SAW, "Inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Dari sini kita bisa petik faedah bahwasanya yang namanya pendidikan, yang namanya mengarahkan dan memberikan tarbiyah kepada anak, tidak harus dan tidak melulu di majelis ilmu. Namun bisa dalam setiap kesempatan, dalam setiap kondisi, sesuai dengan tempatnya. Dan tidak harus di majelis-majelis ilmu, tidak harus kita mengantarkan, kita masukkan, dan kita daftarkan anak kita di pendidikan-pendidikan yang kita masukkan ke situ. Tidak melulu yang namanya dididik, itu harus mereka masuk dan datang ke majelis ilmu. Tidak harus yang namanya pendidikan itu tanggung jawab dari mudarisin, tidak. Tapi di setiap kesempatan kita, siapapun itu, orang tuanya kah secara khusus ataupun tetangganya kah, bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam kondisi Rasulullah SAW sedang membonceng Ibnu Abbas ketika itu. Ibnu Abbas sedang di belakang Rasulullah SAW. Begitu pula dalam hadis Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad pun yang masih kecil ketika itu membonceng Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan pengajaran, memberikan pendidikan yang baik, memberikan ilmu kepada Mu'ad bin Jabal. Ini menunjukkan sekali lagi bahasanya kita masing-masing personal bisa masuk, bisa mengikuti peran serta mengikuti pendidikan dan tarbiyah anak. Tidak selalu dan tidak melulu itu merupakan tanggung jawab seorang ustadz ataupun mudarris ataupun seorang guru pondok. Tidak harus. Tapi justru yang paling utama adalah kita sebagai seorang wali, sebagai orang tua juga memiliki perannya. Bisa dalam bentuk ketika kita misalnya ngajak makan anak foto, atau habis renang, atau habis sepedaan, santai. Kita bisa mengajarkan kepada anak kita. Atau misalnya ketika sedang istirahat, habis pulang, bapaknya ngopi, anaknya minum jus misalnya. Sambil ngobrol, sambil ngasih arahan, sambil ngasih motivasi, semangat kepada anaknya. Kalimat-kalimat yang bagus yang sekiranya itu bisa memotivasi anak, mengarahkan anak, menanamkan kepada anak hal-hal yang baik, entah itu dari sisi prinsip, akidah, akhlak, atau semata-mata sebatas memotivasi anak untuk semangat belajar, semangat thalabul ilmi, semangat untuk menghafal Al-Quran, dengan berbagai macam bentuk metodenya. Artinya, kita tugasnya tidak semata-mata mengantar dan menjemput anak. Kemudian pendidikannya diserahkan kepada mudarris. Tidak seperti itu caranya. Tapi kita juga harus wajib mengikuti peran, mengambil peran kita untuk tarbiyah anak. Dan itu tidak melulu harus kita menyediakan waktu khusus. Bahkan di waktu-waktu longgar kita, di waktu santai, di setiap kesempatan kita bisa masuk untuk mendidik anak. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW di sini, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada dirimu beberapa kalimat, beberapa hal. Dan dari sini pula, dari ucapan Rasulullah SAW di sini, kita juga bisa memetik faedah bahasanya yang namanya at-tarbiyah bitadarruj. Yang namanya pendidikan itu step by step, bertahap. Dari ilmu yang paling ringan, kemudian lanjut ke berikutnya. Dari hal-hal yang paling mendasar sampai ke tingkat lanjutan. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas dalam hadis ini, kalimat, yakni yasirat, beberapa kalimat yang ringkas. Masukan yang ringkas, ringan, tidak berat, bisa dihafal, mudah bagi anak-anak untuk menyerapnya. Maka begitu pula ketika kita mendidik, ketika kita mencoba untuk mengarahkan anak, tidak dengan cara langsung dalam bahasa kasarnya gelondongan, langsung ditumpahkan semua, tapi sedikit demi sedikit, sesuai dengan kemampuan anak. Kita perlu memperhatikan kemampuan anak. Terkadang yang namanya orang tua, satu, dua, mereka terlalu semangat dan terlalu ambisius untuk melihat anaknya berhasil dan memiliki target tertentu. Misalnya contoh, anaknya ditargetkan kalau bisa atau dalam prinsipnya pokoknya harus anak saya sebelum masuk umur 10 selesai hafalannya 30 juz mungkin. Misalnya seperti ini. Target yang bagus sebetulnya. Semangat untuk bagaimana anak semenjak dini sudah terikat dengan Al-Quran dan memiliki hafalan Al-Quran yang banyak, ini hal yang bagus sebetulnya. Tapi dari satu sisi perlu diperhatikan pula yang namanya menanamkan ilmu itu tidak dengan cara langsung. Dalam arti langsung ditumpahkan dan diberikan semua. Dipaksakan kepada seseorang untuk menyerap segala sesuatu yang dia sampaikan. Malah justru hal-hal yang seperti ini menjadikan seorang, terutama anak, akan trauma, akan menjadi alergi, akan menjadi bahkan benci kepada ilmu agama itu sendiri. Karena apa? Karena melihat bahwasanya ilmu agama yang dia serap atau semenjak kecil dia tanamkan itu adalah menurut dia sebuah momok, sebuah keharusan dan sebuah target yang mau tidak mau dia harus berusaha dengan keras. Bukan sesuatu yang semenjak kecil menyenangkan bagi dirinya, tapi seakan-akan seperti momok. Satu hari misalnya, dalam seharinya dia harus menghafal minimalnya 2 lembar. Dalam keadaan dia masih kecil, dalam keadaan mungkin dia butuh waktu bermain, dalam keadaan dia mungkin masih ingin bermain-main dengan temannya, punya waktu luang. Tapi ketika ditargetkan dengan target yang sangat luar biasa, yang bahkan terkadang hal ini sangat kesulitan bahkan untuk diterapkan kepada orang-orang yang sudah terbiasa dengan Al-Quran sekalipun. Harinya harus menambah, harus mutkin 2 lembar misalnya. Harus nambah hafalannya 2 lembar. Dalam keadaan anaknya mungkin bisa tapi harus dengan terpaksa. Harus dengan betul-betul anak itu membuang atau menghabiskan waktu bermainnya. Tidak memiliki waktu bermain sama sekali. Sehingga anak tersebut mungkin ketika dipaksakan dengan metode yang seperti itu, dengan metode yang terlalu dalam bahasa kasarnya memforsir, anak itu mungkin bisa, tapi dari sisi mentalnya, dari sisi psikisnya, anak tersebut akan tertanam pada dirinya bahwasanya ilmu agama yang sebetulnya baik, sebetulnya bagus, menjadi sebuah momok bagi dirinya, menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Berapa banyak kita melihat kasus anak yang mungkin dari sisi kecerdasan, cerdas dia. Dia menyelesaikan hafalan mungkin di bawah umur 10, di bawah umur 12, selesai. Cerdas, pintar, pandai. Bahkan sebelum umur 15, biasa untuk membaca kitab-kitab ulama itu biasa. Karena sejak kecilnya sudah diajari oleh ayah dan ibunya. Bisa untuk menerjemahkan bahkan kitab-kitab yang sulit untuk diterjemahkan, dia bisa. Tetap sirah gampang bagi dirinya. Tapi karena terlalu memaksakan, sikap terlalu memaksakan dan tidak menggunakan metode at-tadarruj, yakni syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit anak tersebut menjadi trauma karena langsung diberikan secara menyeluruh. Dipaksakan untuk harus bisa, sehingga trauma atas hal-hal tadi, sehingga ketika dia dewasa, dia memiliki kekuatan, dia memiliki kehendak, dia bisa melawan, dia meninggalkan ilmu agama yang dulunya dididik dan ditanamkan kepada dirinya. Dan ini tentunya tidak kita inginkan hal-hal yang seperti ini. Maka sekali lagi, dalam menanamkan kepada anak ilmu agama yang baik, menghafal Al-Quran kah, ditanamkan kepadanya ilmu, diajarkan kepadanya ilmu, itu syai'an fa syai'an. Sebagaimana Rasulullah SAW ini, ketika mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Yang ini ringkas, yakni yasirat, ringkas, pendek, sedikit-sedikit. Sesuai dengan kemampuan anak. Nah, Namun tidak pula kita juga meremehkan, membiarkan anak kita tanpa terdidik dengan ilmu agama sama sekali. Kita melihat anak kita nakal, kita melihat anak kita melakukan pelanggaran, kemudian kita diam saja, tidak. Harus dan tetap kita arahkan dengan baik, namun jangan sampai pada tingkatan memaksa dan memforsir mereka sehingga mereka menjadi trauma. Mereka menjadi tidak suka dengan ilmu agama. Yang akibatnya ketika dewasa, mereka justru meninggalkan hal tersebut karena traumanya mereka. Berbeda halnya, kalau kita menanamkan kepada mereka dengan cara yang menyenangkan, sedikit demi sedikit. Memberikan kesan kepada mereka bahwasanya yang namanya ilmu agama, menghafal Al-Quran, thalabul ilmi adalah sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Sesuatu yang itu merupakan hobi bahkan bagi mereka. Kesenangan mereka. Karena mereka ketika menjalani perjalanan thalabul ilmi, menjalinya dengan menyenangkan. Entah itu dengan berbagai macam bentuk caranya. Entah itu dalam bentuk motivasi misalnya. Diberikan tasjik, diberikan apresiasi, semisal anaknya pinter, anaknya bisa mencapai target yang tentunya kita bisa timbang, kita bisa lihat anak ini sepertinya bisa. Tanpa tentunya dipaksakan, tanpa tentunya diforsir, anak ini insya Allah 1 bulan bisa menyelesaikan kurang lebih 1 juz. Maka ditasjik. Nak, kalau 1 bulan bisa 1 juz, nanti Abi belikan ini. Nanti kamu mau beli apa yang kamu sukai, saya belikan. Abi belikan, Umi belikan. Yang tentunya tidak melanggar syariat. Entah itu mobil-mobilan, entah itu mainan, entah itu sepeda yang mereka inginkan. Nah, yang tidak menjerumuskan dan menjadikan mereka jatuh dalam kenakalan remaja. Permainan-permainan yang mubah bagi mereka. Entah itu misalnya mereka ingin sepeda, maka diiming-imingi kalau mau sepeda, misalnya harus pinter dulu, nanti kalau selesai 3 juz dalam waktu 3 bulan ini, atau misalnya 1 semester ini kamu nambahnya banyak, nanti Abi belikan ini. Mau enggak? Insya Allah Abi belikan. Tapi yang benar, tapi yang semangat. Kemudian anak termotivasi, senang. Dan dia bisa menyelesaikan target. Misal pun kita melihat anak kita sudah berusaha dengan maksimal, namun ternyata tidak mencapai hasil, kita juga tidak membiarkan atau menyia-nyiakan usaha anak kita, tetap kita berikan apresiasi. Walaupun mungkin tidak seperti ketika dia menyelesaikan targetnya. Diberikan sebagai bentuk tasjik, sebagai bentuk motivasi. Al-muhim, anak tersebut sudah berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan target yang baik, yang bagus. Nah, maka segala lagi dalam sabda Rasulullah SAW, inni u'alimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Di sini menunjukkan bahwasanya yang namanya ta'allum, yang namanya belajar itu syai'an fa syai'an wa bitadarruj, sedikit demi sedikit, step by step. Sebagaimana kita sendiri kalau kita thalabul ilmi, kita belajar. Kalau kita belajarnya itu full, dalam keadaan kondisinya kita belum bisa menyesuaikan diri, belajarnya misalnya dari subuh sampai menjelang duhur, lalu lanjut lagi duhur sampai hampir mendekati asar, habis asar cuma istirahat sebentar, lanjut lagi sampai ba'dal isya, lanjut lagi sedikit. Begitu, hal-hal yang seperti ini membuat kita jenuh, membuat kita sulit untuk menerima ilmu. Maka begitu pula anak-anak kita pun seperti itu, akan merasa jenuh apabila setiap harinya dan terus-menerus diforsir dan diharuskan untuk belajar. Maka ada waktunya untuk bermain, ada waktunya mereka bersenang-senang, ada waktunya mereka untuk merefresh diri mereka. Itu hal yang biasa, itu hal yang wajar. Dan di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas kalimat-kalimat yang ringkas yang pada hakikatnya di situ adalah penanaman ilmu agama yang sangat penting terkhusus berkaitan dengan masalah al-aqidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillah yahfazka." Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Di sini kita bisa petik faedah bahwasanya memberikan pemahaman kepada anak tentang ilmu agama, kesadaran untuk mereka memahami dan mencintai ilmu agama itu ditanamkan sejak kecil. Sejak kecil. Sehingga yang namanya kesadaran dan penanaman iman itu pun ditanamkan semenjak kecil. Dan ini justru yang menjadi poros dari tarbiyah. Poros dari pendidikan. Ketika anak itu sudah semenjak dirinya diberikan kesadaran dalam arti diberikan keimanan. Termasuk perkara yang bagus ketika kita membiasakan anak kita untuk senang menghafal doa-doa baik. Merupakan perkara bagus ketika anak kita sejak kecilnya dimulai dan dididik untuk menghafal Al-Quran. Merupakan pendidikan yang bagus pula ketika anak-anak tadi diajarkan tata krama, adab-adab, dan akhlak kirimah, akhlak Islamiyah. Itu perkara bagus. Begitu pula termasuk pendidikan yang bagus ketika anak-anak tadi dari kecilnya sudah dibiasakan dengan ibadah. Diajak ke masjid, dilatih untuk sholat, dilatih untuk tenang, dilatih untuk sholat dengan baik. Mulai dari takbirnya, rukuknya, sujudnya, salamnya. Ini perkara-perkara yang baik. Namun juga jangan sampai dikesampingkan bagaimana anak juga ditanamkan kepada mereka kesadaran. Dalam arti untuk apa mereka melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa saya harus menghafal? Kenapa saya harus membaca doa-doa yang baik? Kenapa saya harus ibadah? Kenapa saya harus sholat? Apa maksud dan tujuannya? Ini yang kita inginkan. Sehingga ketika mereka melakukan hal-hal itu tadi, dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik, akhlak yang baik, ibadah yang bagus, ucapan-ucapan dan tutur kata yang sesuai dengan syariat Islam, ucapan yang baik, doa-doa, menghafal Al-Quran, tilawah, dan yang lainnya. Mereka sadar maksud dan tujuan dari itu semua. Bahwasanya maksudnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu semua untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selain mereka terbiasa dengan kebiasaan baik tersebut tertanam juga padanya ruh. Berbeda halnya ketika anak semata-mata ditargetkan, pokoknya anak saya sebulan selesai satu juz. Pokoknya anak saya dalam satu tahun belajar ini minimalnya hafal Hisnul Muslim. Pokoknya anak saya selama setahun ini minimalnya tahu tata cara sholat yang baik. Itu sudah bagus. Tapi dari sisi keberhasilan tarbiyah ini masih sangat-sangat-sangat kurang. Kenapa? Karena mereka melakukan hal tersebut tanpa dilandasi atas kesadaran dan mengerti maksudnya. Tapi ketika hal-hal itu dibiasakan dengan baik, perkara-perkara baik itu mulai dibiasakan, dididik, sehingga mudah bagi mereka karena sudah terbiasa. Tapi juga ditanamkan kepada mereka kesadaran untuk melakukan hal tersebut. Sehingga ketika mereka mulai lepas dari pengawasan kita, sudah mulai dewasa, sudah mulai mandiri, mereka selain terbiasa, mereka juga punya kesadaran. Tidak perlu dalam istilah kita dioyak-oyak. Tidak perlu dalam istilah kita harus 100% 24 jam diawasi. Mereka kan jalan sendiri. Kenapa? Karena melakukan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut dengan kesadaran mereka. Jika mereka sadar, bahwasanya kenapa saya harus sholat? Ya karena ini memang perintah Allah. Karena tujuan hidup saya ibadah. Karena maksudnya saya sholat ini agar masuk surga. Kalau saya tidak sholat nanti akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk neraka. Sehingga tanpa disuruh orang tua pun, ya sadar. Mereka mengerti, karena sejak kecilnya dididik. Dan tentunya hal yang seperti ini sedikit demi sedikit. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anak-anak kecil. Sedikit demi sedikit. Kalimat yasirat. Kalimat-kalimat yang ringkas dan sedikit. Sedikit demi sedikit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala maka niscaya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Yang dimaksud dengan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala di sini adalah menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pada dasarnya tidak butuh dengan makhluk-makhluknya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kalian semualah yang fakir, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang butuh kepada kalian. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, tidak butuh kepada siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala bisa sendiri. Tidak bergantung, tidak butuh kepada siapapun. Apalagi bergantung kepada makhluk-makhluknya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala maha tidak butuh dengan siapapun, Allahu hamid. Allah terpuji sikapnya. Allah terpuji perbuatan-perbuatannya. Allah terpuji sifat-sifatnya. Berbeda halnya dengan makhluk. Kalau mereka itu merasa tidak butuh dengan orang lain, mereka cenderung arogan. Mereka cenderung meremehkan orang lain. Mereka cenderung menindas orang lain. Ini sifat dan watak manusia. Nah, sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard. Kalau seandainya manusia itu dibentangkan kepada mereka rizki, artinya seluruh manusia, kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka melimpah rizkinya. Tidak ada yang sempit kehidupannya. La baghaw fil ard. Maka niscaya mereka akan melakukan al-baghi. Melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas. Melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena merasa dirinya sudah tidak butuh kepada siapapun. Dan terkadang sampai menyeret pada tingkatan tidak butuh kepada Allah. Perasaan tidak butuh kepada Allah. Karena dia memiliki semuanya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun, Allah tidak bersikap zalim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersikap aniaya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hamid. Allah terpuji. Siapa yang mau berbuat baik, siapa yang mau beramal saleh, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah beri. Allah lipat gandakan. Allah masukkan dia ke dalam surganya. Walaupun Allah sendiri tidak butuh kepada ketaatannya. Tidak butuh kepada amal solehnya. Dia mau taat, dia mau kafir. Itu bukan dalam arti itu tidak mengurangi sedikitpun kekuasaan dan kemahamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa al-ghaniyul hamid. Namun yang dimaksud di sini ihfazillah. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, ihfaz dinallah. Jagalah perintah Allah. Jagalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, untuk beramal saleh, untuk taat adalah untuk diri kita sendiri. Kemaslahatannya kembali kepada diri kita sendiri. Bukan untuk Allah. Dalam arti karena Allah butuh, karena Allah menginginkan dan butuh kepada makhluk-makhluknya lah. Tapi makhluk-makhluk itulah yang butuh kepada ibadah mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha alim. Mana yang baik, mana yang tidak untuk makhluknya. Maka Allah memberikan syariat kepada mereka. Memerintahkan kepada mereka untuk beramal saleh yang amalan saleh tersebut kebaikannya untuk mereka sendiri. Nah. Maka balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang menjaga agama Allah. Yahfadka. Kata Rasulullah SAW. Maka niscaya Allah akan menjagamu. Dan menjaga dirimu dari perkara-perkara yang membahayakan dirimu. Baik itu di dunia, lebih-lebih lagi secara khusus fil akhirah. Maka ketika kita ingin hidup kita terjaga, hidup kita berkah, hidup kita merasa selalu di dalam pengawasan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebab utama dan sebab pertamanya adalah kita wajib untuk menjaga agama Allah. Maka begitu pula masuk di dalam hal ini, yahfadka, Allah akan menjagamu. Selain menjaga diri kita, menjaga harga kita, harta kita, juga menjaga keluarga kita. Maka ketika kita ingin anak istri kita terjaga, keluarga kita terjaga, di antara sebabnya juga dimulai dari diri kita. Kita juga mulai dengan menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin anak kita terjaga. Ketika kita ingin anak kita menjadi anak yang agamanya baik, agamanya terjaga, bagus. Maka sebab utamanya pula, kita juga memperbagus agama kita. Kita ingin anak kita soleh, semangat belajarnya, semangat menghafal Al-Qur'annya, maka kita pun juga seperti itu, mencontohkan kepada anak. Memperbaiki thalabul ilmi kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, sebagai bentuk contoh kepada anak-anak. Kita menuntut anak kita begini, begini, begini, begini, tapi kitanya tidak memberikan contoh. Maka jelas ucapannya tidak akan masuk kepada anak-anak kita. Tidak akan masuk kepada anak-anak kita. Nah, ketika kita ingin nak yang rajin baca Al-Qur'annya, yang semangat menghafal Al-Qur'annya, kalau di rumah itu jangan ini-ini terus. Jangan main-main terus. Jangan dolan terus. Tapi ya harus semangat baca Al-Quran. Ya harus semangat taklim dan yang semisalnya. Maka kita pun juga seperti itu. Mencontohkan semampu kita. Kita pun jangan sampai di hadapan anak hanya terlihat sibuk dengan keseharian dan pekerjaan kita. Tidak mencontohkan kepada anak ibadah yang baik. Tidak meluangkan waktu kita untuk thalabul ilmi, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Dalam keadaan anak kita dituntut dan diforsir, pokoknya kamu harus begini, begini, begini, orang tuanya tidak seperti itu. Maka sama saja. Tapi, sekali lagi penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita secara umum, itu dimulai dari penjagaan diri kita kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena keterbatasan waktu, semoga yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat kepada al-jami'. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak sopan atau kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad.